Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan, jamaah Masjid Baitul A'la Raffles ya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Isra yang mulai ayat ke-28 dan seterusnya, yang nanti di situ akan disebutkan tentang beberapa dosa-dosa besar yang diwasiatkan oleh Allah agar kita menjauhinya. Kita mulai dari ayat yang 28, masih bersambung tentang masalah berbuat baik kepada orang tua dan juga kepada kerabat, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang berbakti kepada orang tua, kemudian Allah mengatakan wa ati dzal qurba haqqahu min miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdhira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah haknya karib kerabat, kemudian haknya orang miskin dan ibnu sabil, ya, tapi jangan engkau berbuat mubadzir. Setelah itu Allah berfirman, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ya. Ini, ayat ini adalah adab, ya, saya tulis sebentar ya. Ini adalah adab bagi orang yang tidak bisa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat penting sekali ya, agar kita apa bisa mengamalkannya, karena ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, jika engkau berpaling dari mereka, mereka ini maksudnya orang-orang yang susah, kerabat ya, orang miskin, ibnu sabil yang Allah sebutkan sebelumnya, kemudian ibnu sabil yang butuh bantuan, tapi engkau tidak mampu membantu mereka ya. Ibtigha ar-rahmati mir rabbik, kau berharap rahmat, engkau berharap rahmat Rabbmu, rahmat dari Rabbmu. Fakul lahum qawlan maysura, tarjuha yang kau berharap. Fakul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah pada mereka kata-kata yang ringan, kata-kata yang mudah. Maksudnya bagaimana ikhwan, ini penting bagi kita semua, karena tidak semua orang bisa kita bantu ya. Kalau ada orang yang bisa kita bantunya, kita bantu. Allah mengatakan ati dzal qurba haqqahu, berikanlah hartamu haknya yang karib kerabat, ada kakak kita susah, tante kita susah, ya, keluarga kita susah. Kita hendaknya kasih mereka kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu misalnya karena ada kebutuhan, karena ada keperluan ya. Maka Allah mengatakan wa imma tu'ridanna anhum, kalau kau berpaling dari mereka. Berpaling maksudnya ini adalah kinayah, maksudnya kau tidak mampu untuk memberi bantuan kepada mereka. Maka apa sikap kita ketika kita tidak mampu untuk beri bantuan? Ini ajaran Allah kepada kita, bagaimana adab yang seharusnya kita lakukan jika kita tidak mampu memberi bantuan kepada orang lain. Ya. Intinya, ayat ini mirip seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ketika kau tidak memberi bantuan, itu lebih baik daripada sedekah yang kau sertakan dengan gangguan. Misalnya kita sedekah, alhamdulillah sana, kamu tuh minta-minta terus, kamu gak ngerti saya lagi susah, ini ambil. Jadi namanya kita memberi tapi kita menyakiti. Lebih baik kamu tidak kasih, tapi dengan kata yang baik. Mohon maaf, belum bisa. Insyaallah lain kali, dengan senyum. Ya. Allah mengajarkan kepada kita adab seperti itu. Ya. Ini orang sedang susah, kita tidak bisa bantu, maka kita berpaling darinya dengan cara yang baik. Maka Allah mengatakan, wa imma tu'ridhuna anhum, ketika kau berpaling dari mereka, ibtigha ar-rahmati min rabbik, kau berharap rahmat dari Rabbmu. Apa maksudnya berharap rahmat dari Rabbmu? Ya, maka ada yang mengartikan rahmat di sini. Rahmat di sini maksudnya rizki. Rizki di kemudian hari. maksudnya rezeki di kemudian hari. Yaitu ketika engkau, maksudnya ketika engkau berpaling dari mereka, niatkan dalam dirimu tidak usah kau ungkapkan. Seandainya insya Allah ke depan saya punya harta, saya akan kau bantu. Nah, Allah menyuruh engkau ketika berpaling tidak bisa bantu, timbulkan niat baik dalam hatimu. Jangan kau berpaling begitu saja. Niatkan baik dalam dirimu bahwasanya nanti kalau Allah kasih rezeki saya akan bantu di kemudian hari. Dan ini adalah Allah akan mudahkan kita untuk bantu orang lain. Ini adab yang Allah ajarkan, ini sering luput daripada kita. Jadi kalau kita enggak bisa bantu, niatkan dalam diri kita, insyaallah enggak usah kita ungkapkan sama dia, tapi kita niatkan dalam diri kita, insyaallah kalau Allah kasih saya rezeki di kemudian hari, maka aku akan bantu engkau di kemudian hari. Dan ini kata para ulama, ketika seorang berpaling dengan menghadirkan niat tersebut, maka dia mendapatkan pahala, ya. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Faqullahum qawlan maysura." Maka ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Minta uzur, mohon maaf, belum bisa, lagi banyak keperluan. Jangan membuat kata-kata yang berat, yang menyakitkan. Kau memang orang enggak berguna, kau memang tidak tahu kondisi orang, tidak punya malu, jangan gitu. Kita enggak mampu sudahlah. Ya. Makanya apa namanya, kalau kita tidak mampu, tolak dengan cara yang baik, ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertakan dengan menyakiti. Apalagi sudah tidak kasih, terus menyakiti. Ya. Kita saja kalau kasih orang bantuan, kemudian kita sakiti dengan perkataan, itu tidak baik. Lebih baik kita enggak usah kasih, tapi kita kata-kata manis. Apalagi sudah enggak ngasih, terus nyakiti hati orang lain. Karena kita tahu namanya mereka orang susah. Ya. Baik kerabat, orang miskin, mereka susah. Terkadang mereka bingung, mungkin mereka juga kurang bagus akhlaknya. Mereka maksa-maksa karena kesusahan, terkadang kerabat kita sendiri, terkadang orang fakir di sekitar kita, terkadang, ya intinya orang susah banyak. Dan kadang mereka tidak punya adab, tatkala minta bantuan kepada kita, kita ingat ketika kita bermuamalah dengan orang miskin, sebenarnya yang paling utama adalah muamalah kita dengan Allah. Jadi kita bermuamalah dengan mereka ikut aturan Allah, bukan ikut ke, jangan mentang-mentang saya kaya, mentang-mentang dia yang butuhkan, maka kita cuekin, kita mau marah, terserah kita mau usir dengan kata-kata kasar, enggak. Kita punya Tuhan yang beri kita aturan. Nih aturanmu, wahai hambaku. Kalau kau tidak mau kasih bantuan sama orang, nih caranya. Berpaling dengan cara yang baik. Ucapkan kata-kata yang ringan untuk mereka dengar. Tidak menyakiti hati mereka. Dan berharaplah suatu hari Allah akan berikan rezeki kepadamu. Husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat kau akan beri. Kalau kau berpaling dengan cara seperti ini, engkau akan dimudahkan memberi rezeki untuk kau bantu mereka pada kesempatan yang lain. Ini maksud dari ayat ini. Adab bagaimana seorang ketika tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, wala tabsutha kullal basti, fataquda maluman mahsura." Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu, ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Maksudnya begini, terbelenggu. Tanganmu terbelenggu di lehermu. Ini adalah ungkapan Allah bagi orang yang pelit. Ungkapan Allah bagi orang yang pelit, ya. Wala tabsutha kullal basti, dan juga jangan kau bentangkan selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya jelas oleh para ulama, janganlah kau pelit. Kalau kau punya harta, bantulah orang-orang yang susah, ya. Dan sebaliknya pula, jangan kau kemudian kalau memberi bantuan sepenuh-penuhnya, sehingga akhirnya kau sendiri kekurangan, dan akhirnya kau pun menyesal. Mahsuran, kau akan menyesal karena tidak lagi punya uang untuk kehidupanmu sendiri. Maka di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah ketika kau beri bantuan yang jangan kau pelit, tapi juga jangan jor-joran, sehingga kau lupa tentang keperluanmu sendiri, keperluan keluargamu sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW menyamakan tentang orang yang pelit dengan orang yang rajin bersedekah seperti dua orang yang menggunakan jubah terbuat dari apa namanya, besi-besi, ya, yang kemudian tubuh tangan mereka terikat, yaitu tangan mereka terbelenggu di dada mereka, kemudian terikat dengan baju besi tersebut. Setiap orang bersedekah, kalau satunya bersedekah, maka semakin longgar bajunya, semakin longgar, semakin lapang, semakin lepas daripada kesempitan baju tersebut. Adapun orang yang pelit, Ketika dia mau bersedekah, dia tahan. Ketika dia semakin pelit, maka bajunya semakin rapat baginya, dia semakin sesak dadanya. Jadi ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya orang yang dermawan dadanya akan lapang. Dan orang yang pelit, maka dadanya akan sempit. Dadanya akan sempit. Dan itu adalah suatu kelaziman. Makanya orang yang dermawan, orangnya murah senyum, kemudian lapang, selama dia berdermawan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang pelit, dadanya sempit, suka marah-marah. Makanya pelit itu identik dengan suka marah-marah. Pelit itu identik sama. Makanya ibu-ibu kalau dapati suami suka marah-marah, biasanya suaminya pelit. Oleh karenanya waspada, ya orang kalau suka dermawan, maka dadanya lapang, kemudian diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah beri kebahagiaan kepada orang lain. Maka Allah akan beri kebahagiaan kepada dia, al-jaza' mizil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, Anda melapangkan dada orang lain, maka Anda pun akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana cara berinfak? Jangan pelit dan jangan pula berlebih-lebihan jor-joran ketika berinfak. Kenapa? Nanti kau akan menyesal. Dan ini terjadi, ya saya sendiri saya sering sampaikan, ada orang menyumbang uang yang begitu banyak, kemudian dia menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya menyesal kemarin saya sumbang terlalu banyak. Boleh enggak saya minta kembali ya? Jadi syariat tidak menyuruh kita berlebih-lebihan, ya. Tetapi seorang bisa menakar kira-kira berapa yang bisa dia keluarkan. Ya, makanya Allah mengatakan mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri yang beriman adalah menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Tapi para ulama menjelaskan hal ini adalah hukum umum bahwasanya seorang jangan berinfak secara jor-joran seluruh hartanya. Kecuali bagi orang-orang yang memang imannya kuat, yang sudah terbukti iman mereka kuat, tawakal mereka tinggi, dan mereka punya kemampuan untuk mencari harta, maka mereka boleh jor-joran dalam bersedekah. Di antara mereka siapa? Sedekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bukanlah orang yang tipenya menyimpan makan untuk besok. Nabi tidak pernah pikirkan tentang esok hari. Tapi ini tidak semua orang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi apa yang ada dia sedekahkan. Kalau dia punya dia sedekahkan. La yaruddu sa'il, dan siapapun minta kepada Nabi, Nabi tidak pernah tolak. Dan ini penyakit, bukan penyakit, kehebatan ini menular kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menular kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang wanita bersama dua putrinya datang kepada Aisyah minta makanan, Aisyah cari, dia cuma dapat satu butir korma, maka dia kasihkan kepada orang tersebut. Artinya dia sendiri tidak punya. Dia sendiri tidak punya dan tidak ada makanan untuk besok. Ya. Tetapi tawakal Aisyah radhiyallahu anha tinggi, diberikan makanan yang tersisa satu butir korma, diberikan kepada orang yang minta. Jadi bukan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyimpan makanan untuk esok hari, ya. Ini disebutkan oleh para ulama, ya. Namun secara umum kita tidak atau kita sulit meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian sahabat yang bisa meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang untuk bersedekah, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah, fawafaqa dzalika malan indi. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan saya lagi punya harta untuk bersedekah. Ya, maka saat ini kesempatan bagiku untuk mengungguli Abu Bakar. In sabaqtuhu yauman, kalau saya bisa mengunggulinya, inilah kesempatan kali ini aku ingin bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar. Faji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi mali, maka aku bawakan kepada Nabi aku bersedekah dengan setengah hartaku. Setengah hartaku aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar berkata, aku berkata kepada Nabi, abqaitu lahum mislahu, aku sisakan bagi mereka seperti yang aku bawa. Ya, karena setengah-setengah, setengah aku sisakan, setengah aku berikan kepada engkau. Faja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu bi malihi kullihi. Tiba-tiba datang Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar berkata, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada aku sisakan harta. Dan apakah Rasulullah melarang Abu Bakar? Tidak, karena dia adalah istimewa. Sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tawakal yang sangat tinggi, rezeki Allah akan berikan meskipun dia berinfak dengan seluruh hartanya pada hari tersebut. Ini dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tidak melarang Abu Bakar melakukan hal tersebut, ya. Maka akhirnya Umar mengatakan, aku tidak bakalan bisa mengungguli Abu Bakar selama-lamanya. Jadi ini di antara keajaiban Abu Bakar bagaimana dia menyumbangkan seluruh hartanya. Tetapi ketika ada sahabat lain ingin menyumbangkan seluruh hartanya, maka Nabi tolak. Contohnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika setelah perang Tabuk, yaitu sekitar tahun 9 Hijriah. Setelah perang Tabuk selesai dan dia terlambat mengikuti perang, dia tidak ikut perang sehingga dia dihukum. Dihukum sehingga turun firman Allah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardhu ma rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an lam yalja'a min Allah illa ilaih tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Ya, Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah tentang tiga orang yang Allah tunda penerimaan tobatnya karena mereka melakukan kesalahan, yaitu mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk padahal perang tersebut sangat membutuhkan banyak pasukan. Perang yang sangat berat dengan jarak tempuh yang sangat jauh di musim panas. Kemudian Ka'ab bin Malik minta bertobat kepada Allah, namun tobatnya ditunda sampai sekitar kalau tidak salah 50 hari. Baru kemudian turun ayat ini menunjukkan Ka'ab bin Malik diterima tobatnya oleh Allah. Maka dia pun sangat bergembira. Dia datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an akhla, ya Rasulullah, di antara taubatku aku akan melepaskan seluruh hartaku. Yaitu aku akan berinfak seluruh hartaku seluruhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan. Nabi SAW mengatakan apa? Jangan. Ka'ab bin Malik tidak diizinkan oleh Nabi untuk berinfak seluruh hartanya. Demikian juga ketika disebutkan dalam riwayat Ahmad, ya, ketika ada seorang sahabat juga bertobat ingin berikan seluruh hartanya, maka Nabi larang. Intinya, secara umum ayat ini berlaku bagi kita semua. Kalau kita berinfak, maka jangan pelit, tapi jangan juga jor-joran, agar kita tidak duduk menyesal di kemudian hari. Ya, kita punya kebutuhan. Allah berbicara secara real, realita, orang punya kebutuhan. Maka silakan kau berinfak. Yang penting jangan sampai anakmu terlantar, istrimu terlantar, orang tuamu terlantar. Infak yang wajar, yang kau mampu, semampu dengan imanmu. Ya. Adapun orang-orang spesial seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka mereka punya hukum khusus pengecualian. Sebagaimana Nabi SAW tidak memikirkan tentang esok Nabi apa yang ada pada dirinya, dia infakkan sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi kita tidak bisa meniru mereka karena tawakal mereka luar biasa. Adapun ayat ini berlaku kepada kita secara umum, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabsutha kullal basti." Jangan kau juga keluarkan infakmu total-totalnya, ya, seluruhnya. Fataquda maluma mahsura. Maka kau pun akan duduk dalam kondisi tercela dan menyesal, ya. Tercela dan menyesal, ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ya, innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ayat ini sebagai kalau saya lihat sebagai sebagaimana disebut oleh ahli tafsir, itu sebagai hiburan bagi kita yang tidak bisa membantu sebagian orang. Ya. Terkadang orang datang kepada kita, kita sedih, kita melihat. Kita lihat ada misalnya ada orang miskin, sakit, kita mau bantu, kita gak bisa. Kita juga punya keperluan. Kita bukan Abu Bakar yang harta kita semua kita kasih kepada dia. Yang mobil, rumah kita jual, kita kasih sama dia. Kita bukan Abu Bakar. Kita bukan Nabi SAW. Kita lihat, kita sedih, namun kita gak bisa bantu. Terkadang gak usah jauh-jauh keluarga kita, kerabat kita. Ya. Kita gak bisa apa-apa, tetangga kita. Ya. Maka Allah kasih hiburan kepada kita. Allah mengatakan, Inna Allah yabasutu rizqa lima yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan harta kepada sebagian orang dan Allah menyempitkan harta kepada sebagian orang. Semua terserah Allah, ada hikmahnya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basir. Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya. Artinya seakan-akan Allah berkata, demikianlah Allah menjadikan hamba-hambanya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Allah tahu si fulan berhak untuk miskin. Kalau dia kaya, dia lebih rusak lagi. Ya. Sehingga ketika kita melihat ada seorang miskin, kita tidak bisa membantu, ya sudah, memang Allah mentakdirkan dia miskin ketika saat itu. Ya. Ya, lain halnya kalau kita pelit. Kalau kita pelit, kita tercela. Maksudnya, kita tidak pelit, kita sudah suka membantu orang, tapi dalam kondisi tertentu kita enggak bisa bantu karena ketidakmampuan kita. Ya, maka ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah, kita husnudzon, Allah yang beri rezeki, Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempatkan rezeki, ya sudah, orang itu ditakdirkan seperti itu, mau apa lagi, di luar kemampuan kita. Makanya Allah mengatakan, Allah melapangkan rezeki, Allah menyempatkan rezeki, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hamba-hambanya dengan detail. Khabiran itu Allah tahu dengan detail. Allah tahu si fulan si fulan yang berhak dapat harta. Allah tahu si fulan si fulan yang disempitkan hartanya. Allah tahu si fulan si fulan sekarang ini sempit, nanti keesokan harinya menjadi berlebihan uangnya. Sebaliknya Allah tahu sekarang si fulan si fulan dalam kondisi lagi banyak uang, nanti suatu Allah akan sempitkan. Allah tahu secara detail dan Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka ketika Anda tidak bisa membantu orang lain dalam kondisi sulit, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan masuk tentang dosa-dosa yang Allah sebutkan dalam surat ini ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dosa yang dilakukan orang jahiliyah dahulu, yaitu hobi mereka membunuh anak-anak mereka. Kata Allah, "Wala taqtul auladakum khasyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut enggak bisa makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami beri rezeki pada mereka dan beri rezeki pada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, ya. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut enggak bisa makan, ya. Kami beri rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar, kesalahan yang besar. Baik, berikan di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, dosa yang pertama Allah sebutkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dosa sangat besar. Dosa ini sangat besar. Kenapa sangat besar? Ya, sangat besar karena membunuh, dia adalah membunuh, terus yang dibunuh adalah anak kecil yang tidak berdosa. Kemudian ternyata yang dibunuh juga anak sendiri, ya, anak sendiri, bukan anak orang lain, ya. Apalagi anak tersebut adalah anak perempuan yang justru membutuhkan perhatian. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang, Nabi berkata, ya Rasulullah mengatakan, ditanya, ayyul dzambil a'zam, ya Rasulullah, apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, anta ja'alillahi niddan, kau menjadikan saingan bagi Allah itu syirik, berbuat mengambil sekutu bagi Allah. Suma ayun, kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, antaktula waladak khasyata an ya'kula ma'ak, kau membunuh anakmu karena kau takut dia makan bersamamu. Ya, inilah dosa. Lihat, ini menunjukkan bagaimana rusaknya, hilangnya hati orang tua. Ya. Bagaimana dia kemudian tega membunuh anaknya sendiri yang merupakan darah dagingnya sendiri, ya, buah hatinya. Tapi ini kejadian dilakukan oleh orang jahiliyah. Allah ingatkan, wala taqtul auladakum. Aulad di sini maksudnya adalah anak perempuan, anak-anak perempuan. Ya. Khasyata imlaq, karena takut miskin. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan min imlaq, jangan kau bunuh mereka karena kemiskinan. Ada dua dosa yang mereka lakukan. Allah sebut dalam sebagian ayat. Jadi sebab mereka membunuh membunuh anak-anak? Yang pertama karena miskin. Dalam ayat yang lain, min imlaqin, karena miskin. Yang kedua, karena takut miskin. Takut miskin, takut enggak bisa kasih makan. Ini dalam ayat ini Allah mengatakan khasyata imlaq. Jadi ada di antara mereka yang mengalami kemiskinan, mereka langsung bunuh anak mereka. Mereka langsung bunuh anak mereka dan tidak menghilangkan kemiskinan mereka. Yang kedua, mereka sedang berada tapi takut miskin, mereka bunuh saja daripada nanti muncul kesulitan di kemudian hari. Karenanya inilah adat orang jahiliyah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan suudzon mereka akhirnya mereka bunuh anak-anak mereka, anak perempuan ya. Kalau mereka anak laki-laki, besar akan bantu cari nafkah sama kita. Dan perempuan apa faedahnya? Dibunuh. Yang menakjubkan, sebagian mereka membunuh anak perempuannya dan kasih makan anjingnya. Jadi disebutkan dalam buku tafsir, sebagian ahlul jahiliyah, di antara rusaknya fitrahnya, anak perempuannya mereka bunuh, anak perempuannya dia bunuh, sementara anjingnya dia kasih makan. Anjingnya dia kasih makan. Karena saya ingatkan kepada ikhwan, di antara tradisi jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin, ya, perhatikan sini, ya, tradisi jahiliyah yang masih ada pada kaum muslimin, pertama, tidak suka anak perempuan. Anak perempuan. Siapa di antara kita kalau lihat anak perempuannya jengkel, atau diberi kabar sama istri ternyata anaknya lahir perempuan, ya, ya, maka berarti dia terkena akidahnya jahiliyah. Lihat anak perempuan, aduh kok anak perempuan lagi, anak jengkel. Sama, meskipun tidak sampai tahapan membunuh. Meskipun tidak sampai tahapan membunuh, tapi tidak suka dengan anak perempuan itu akidahnya orang jahiliyah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah, jika di salah seorang dari mereka dikabarkan lahir anak perempuan, maka dia pun sedih, jengkel luar biasa, malu menunjukkan sama orang anaknya perempuan, mau dia bunuh atau dia tunda bunuhnya nanti, dia bingung ya. Tapi dia tidak suka anak perempuan. Pertama ini. Nah, bedanya orang jahiliyah membunuh, kalau sebagian kita yang tidak suka anak perempuan tidak membunuh, cuma jengkel aja, maunya laki-laki. Yang kedua, di antara tradisi jahiliyah adalah tidak mau punya banyak anak, takut punya anak banyak, takut punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, karena takut tidak bisa kasih makan. Ya akhi, di antara kita ada yang tidak punya anak banyak, mungkin 2, 3, 4, tapi dia sebabnya mungkin karena saya takut tidak bisa mendidik dengan baik, atau karena istri saya sakit, atau karena ini, karena anu. Kalau itu mungkin ya masih ringan. Tapi kalau ada seorang tidak punya anak banyak, takut saya enggak bisa kasih makan, sama dengan orang jahiliyah. Sama. Kenapa anu cuma 2? Aduh, kalau 3 gimana? 2 aja repot, saya enggak bisa kasih makan, apalagi 3. Itu tradisi jahiliyah, su'udzon kepada Rabbul Alamin. Suudzon kepada Rabbul Alamin. Allah mengatakan, jangan kau bunuh anak lain karena takut miskin. Ini akidahnya orang jahiliyah. Nahnu narzukum wa iyyakum, kata Allah, kami beri rezeki kepada mereka. Allah sebutkan anak-anak, mereka sini maksudnya anak-anak. Rezeki anak-anak kami yang tanggung sebagaimana rezeki kalian kami tanggung. Allah mengatakan, rezeki anak-anak kami tanggung sebagaimana rezeki kalian kami tanggung. Masing-masing ada rezekinya. Ya, cuma kalau rezeki anak-anak lewat kalian memang, tapi anak-anak punya rezeki sendiri, kalian punya rezeki sendiri. Maka jangan kalian takut rezeki kalian diambil oleh anak-anak, itu enggak benar. Kalau anak lahir, dia tidak akan ngambil rezeki kita. Dia punya rezeki sendiri yang Allah akan berikan lewat kita. Dan ini terbukti, ikhwan. Coba di antara kita, kita renungkan. Kebanyakan kita dulu sebelum punya anak, kita mungkin hidup pas-pasan, susah. Semakin kita punya banyak anak, semakin kita diberi kemudahan. Ini secara umum ya. Ada orang diuji, ada. Tapi saya bilang secara umum, orang-orang yang punya anak banyak dimudahkan rezekinya. Makanya benar kaidah banyak anak, banyak rezeki. Tentunya bukan berarti kita asal punya anak ya, kita punya tanggung jawab. Tapi maksud saya, jangan sampai seorang membatasi kelahiran anaknya karena takut tidak bisa kasih makan. Itu adalah bentuk su'udzon kepada Rabbul Alamin dan itu adalah adat jahiliyah. Tapi kalau dia menjarangkan kelahiran karena kesehatan atau karena kerja atau karena apa, itu lain cerita. Lain cerita ya. Yang penting jangan membatasi kalian karena gara-gara takut tidak bisa kasih makan, karena itu bentuk seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rezeki anak-anak Allah yang tanggung sebagaimana rezeki kalian yang tanggung. Masing-masing ada rezekinya, tidak akan anak mengambil rezeki orang tua, ya. Kemudian kata Allah, "Inna qatlahum kana khita'an kabira." Dalam bahasa Arab ada khita'an dengan kasrah, khita'an. Ada yang khata'an dengan fathah. Fathah ini dua hal yang berbeda dalam bahasa Arab. Kalau dengan kasrah artinya sengaja. Kalau khata'an artinya tidak sengaja. Adapun ini kalau adapun khita'an dari khata'a kemudian yakhta'u, ya. Kemudian khita'an. Kalau ini dari akhta'a, ini secara bahasa Arab ya. Akhta'a yukhti'u khata'an. Beda ya. Makanya kalau ini isim fa'ilnya al-mukhti. Al-mukhti. Kalau ini isim fa'ilnya pelakunya adalah al-khati. Al-khati. Ini sengaja, ini tidak sengaja. Jadi ayat ini sungguhnya membunuh mereka adalah kesengajaan, merupakan dosa yang besar, kesengajaan yang besar. Yang seperti ini contohnya banyak, seperti Allah berfirman, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Khati'un, tidak makan dia kecuali orang-orang yang memang berdosa. Kalau mukhti'un berarti orang tidak sengaja, tapi ini khati'un berarti orang yang bersalah. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sama, ini juga nasiyah yang salah. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Dan banyak ya. Innaki kunti minal khati'in. Dalam Al-Quran banyak. Khati' artinya orang yang bersalah tapi dengan sengaja. Perhatikan di sini Allah menggunakan kata kana. Kana dalam bahasa Arab artinya past, masa lalu. Allah mengatakan sungguhnya membunuh anak-anak sejak dahulu, sejak masa lalu merupakan dosa yang besar. Ya, kenapa? Karena orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan yang lain. Mereka menyangka membunuh anak-anak adalah suatu kebanggaan. Bisa bunuh anak perempuan, kebanggaan. Berarti keberanian, bunuh anak perempuan, mereka merasa bangga. Allah menjelaskan, bunuh anak-anak itu adalah kesalahan yang sudah fitrah dan itu sudah dari dulu merupakan kesalahan dosa besar. Bagaimana seorang yang berakal bunuh anaknya? Apalagi anak perempuan yang butuh perhatian. Ini kenapa didatangkan dengan pas, ya, dengan pas, dengan masa lalu, untuk menjelaskan bahwasanya dosa membunuh anak-anak itu sudah diketahui dari dahulu kala. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya yaitu ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinahan, ya. Yang kalian mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan. Sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang mengantarkan kepada neraka Jahannam, ya. Taib, ikhwan, ketikan di sini. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekati zina. Dan ini perkara yang sangat mengerikan, sangat tersebar di zaman sekarang, ya. Berfirman Allah, jangan dekati. Ini lebih parah daripada Jangan lakukan zina. Kenapa? Karena mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karenanya, kalau kita bicara tentang zina, banyak hal-hal yang diharamkan karena mengantarkan kepada zina. Semua perkara yang mengantarkan kepada zina diharamkan. Ya, karenanya, banyak perkara yang mengantarkan kepada zina diharamkan. Apa saja? Banyak sekali. Di antaranya misalnya apa? Memandang yang haram. Memandang yang haram. Di antaranya berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, ya. Kemudian ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, ini diharamkan juga. Di antaranya tuh menghindarkan diri daripada zina, memandang yang haram, berkhulwat, campur baur, ya. Kemudian misalnya wanita dilarang pakai parfum jika lewati lelaki. Lelaki yang bukan mahram ya tentunya. Kalau dia pakai parfum untuk acara kewanitaan di antara ibu enggak ada masalah, tapi kalau dia pakai parfum melewati laki-laki maka dilarang. Kenapa? Akan menimbulkan hasrat, ya. Kemudian di antaranya diharamkan bagi wanita bertabarruj. Tabarruj. Bersolek untuk selain suaminya diharamkan. Kenapa? Mengantarkan kepada zina, ya. Kemudian di antara lagi diharamkan wanita berbicara dengan mendayu-dayu. Enggak boleh, ya. Suara-suara yang lembut mendayu-dayu membuat laki bisa tergoda. Dan banyak, ya, saya mau katakan banyak, banyak sekali. Hal-hal yang ini semua, kalau dipandang dari zatnya, tidak jadi masalah. Tetapi ini semua menjadi haram, ya, karena mengantarkan kepada perbuatan zina. Ini yang tersebar di masyarakat kita. Ini yang tersebar di namanya internet dan media sosial. Ya, semua ini semua ada. Mau cari apa saja pengantar zina, semuanya lengkap. Ya, semuanya. Semuanya lengkap. Waliyadzubillah, ya. Dan itulah musibah yang menimpa kita secara umum, ya. Allah ma innahu kana fahish. Ini perbuatan yang keji wa sa'a sabila. Seburuk-buruk jalan mengantarkan pada neraka. Seburuk-buruk jalan yang mengantarkan kepada neraka. Ya, mengantarkan kepada kepada neraka, ya. Kita tahu akibat zina banyak, ya, sudah dibahas oleh para ulama, ya, di antaranya campur baur antara nasab enggak ngerti, ya, terjadi pertikaian antara seorang, terjadi selingkuh, terjadi bunuh-bunuhan. Ini terjadi. Ya, sekarang aja kecemburuan orang semakin berkurang. Kalau kita bicara tentang orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ada istrinya berzina, dia bunuh istri dan suaminya, dia bunuh. Istri dan laki-laki tersebut dia bunuh. Kecemburuan mereka sangat tinggi. Kita karena terbiasa dengan budaya barat dan yang rasa malu mulai hilang, rasa cemburu mulai hilang, akhirnya biasa-biasa saja. Jadi selingkuh juga biasa-biasa saja. Tapi dahulu zina bisa menyebabkan terjadinya perang, bisa terjadi bunuh-bunuhan, ya. Dan lain halnya intinya nasab yang bercampur baur yang tidak jelas, ya. Maka ini di antara belum penyakit dan yang lainnya. Hilangnya keharmonisan rumah tangga, kita tahu banyak zina dampaknya sangat sangat buruk, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kita tidak ingin bahas panjang lebar, ya, tetapi kita ingin memberi isyarat saja. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Di antara dosa besar selain membunuh anak-anak, selain berzina adalah membunuh nyawa secara umum yang tidak berhak untuk dibunuh. Ya. Wa man kutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Barang siapa yang dibunuh secara kezaliman, tidak berhak dibunuh, maka kami jadikan bagi walinya sultanan. Yaitu kami jadikan bagi dia kekuatan. Fala yusri fil qatli, maka janganlah dia membunuh berlebih-lebihan. Innahu kana mansura. Sungguhnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan ayat ini. Allah mengatakan wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Artinya jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali karena ada hak. Boleh dibunuh. Kalau boleh dibunuh boleh. Contohnya karena anak apa? Karena misalnya sudah menikah dan berzina. menikah namun berzina, maka ini boleh dirajam. Boleh dirajam. Contohnya karena membunuh orang lain. Ya. Contoh karena misalnya memberontak, ya. Memberontak dan membunuh kepada pemerintah yang sah misalnya. Dan lain-lain sebab misalnya karena murtad misalnya. Ini boleh dibunuh, kalau ada hak boleh dibunuh. Tapi asalnya tidak boleh kita bunuh orang yang tanpa hak. Ya. Allah ciptakan manusia untuk menempati bumi, malah kita bunuh. Dosa paling besar diantaranya. Kemudian kata Allah, وَمَنْ قُتِلَ مَذْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Ya, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Barang siapa terbunuh dengan kezaliman, kami jadikan bagi walinya, bagi wali yang terbunuh, sultanan. Sultanan maksudnya apa? Yaitu kekuasaan. Sini maksudnya apa? Maksudnya dia boleh milih. Maksudnya boleh milih. Jika ada saudaranya terbunuh, maka dia boleh milih. Apa yang boleh dia pilih? Pertama, dia boleh kisos. Itu yang membunuh dibunuh. Yang membunuh dibunuh. Atau pilihan kedua, kisos, dia memaafkan, al-afu, memaafkan, ya sudah, tidak apa-apa. Dan ini banyak terjadi, anaknya dia bunuh, orang tuanya maafkan, ya sudah, tidak apa-apa, dimaafkan. Yang ketiga, boleh bayar dengan apa? Dia, ya. Ya, dia bayar dia atau apa namanya bayaran, ya, dia ataupun bayaran, ya, qawat, ya, sehingga akhirnya anak tersebut tidak dibunuh. Dia boleh milih, ya. Allah mengatakan kau boleh milih, ya, tebusan misalnya, ya, terserah mereka tentukan berapa, ya. Kalau seorang terbunuh dengan kezaliman, kami jadikan walinya itu, ya, yang mengurusi dia, sultanan. Fala yusrif fil qatl, kata Allah, fala yusrif fil qatli, jangan israf dalam membunuh. Jangan israf. Israf itu mubazir, ya, bahasa kita. Dalam membunuh. Apa maksudnya jangan israf dalam membunuh? Israf di sini maksudnya, dijelaskan oleh para ulama, yaitu jangan balas dendam dengan dengan main hakim sendiri. Enggak boleh. Ya, ini masalah kisos, ini urusan penguasa, bukan main hakim sendiri. Kemudian misalnya jangan membunuh selain yang membunuh. Karena dia jengkel, dia bunuh adiknya, bukan orang yang bunuh yang dia bunuh, adiknya yang dia bunuh, bapaknya yang dia bunuh. Di antaranya juga jangan membunuh lebih dari yang membunuh. Dan ikhwan, ini terjadi ikhwannya. Jadi ada orang ketika keluarganya dibunuh, dia tersinggung, dia main hakim sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Ini masalah kalau orang main hakim sendiri, rusak ketatanan apa kenegaraan. Ustaz, kalau kita tanah air kita tidak ada kisos, ya sudah, urusan mereka dengan Allah. Urusan kita lapor, mereka kasih hukum, terserah. Tapi yang jelas mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan membunuh selain yang membunuh. Dan ini terjadi. Saya punya kawan, saya bicara zaman sekarang. Kira-kira saya ketemu dengan dia mungkin sekitar 5 tahun lalu lah, sebelum atau lebih daripada sebelum, ya, saya baru lulus waktu itu. Saya ketemu dengan salah seorang kawan saya dari suatu negara lah, negara Islam. Dia kabur, dia pergi ke Madinah. Kenapa? Dia sedang dicari untuk dibunuh. Jadi dia punya saudara bunuh orang lain. Terjadi perkelahian di negeri tersebut, maka dia punya adik kalau enggak salah bunuh orang lain. Dari kabilah, dari keluarga yang lain. Nah, keluarga yang lain itu untuk membalas, dia tidak bunuh adiknya ini. Dia cari orang yang terbaik di keluarganya untuk dia bunuh. Jadi modelnya bukan membunuh, balas dendam kepada orang yang bunuh, tapi dicari di keluarga itu yang paling top, yang paling dihormati, yang paling mulia siapa? Itu yang mau dibunuh untuk melampiaskan dendam. Kebetulan teman saya ini adalah orang yang paling mulia di situ, artinya dia lulusan Madinah, kemudian dia seorang dai, kemudian dia hafal ini, hafal anu. Dia yang dicari. Bukannya dia takut, tapi dia, kalau dia kembali ke negerinya, dia akan dibunuh dan akan berlanjut terus. Terus nanti keluarga ini balas lagi dan terus-terusan. Maka dia kabur supaya rantai pembunuhan berhenti. Ini contoh kalau, ini zaman jahiliyah yang masih ada sampai zaman sekarang. Gak boleh kalau ada yang membunuh, ya dia yang ditangkap, yang dibunuh. Bukan kakaknya, bukan adiknya. Apalagi lebih daripada satu yang membunuh satu orang, dibunuh lima orang. Ya. Balas, ini tidak boleh. Makanya Allah mengatakan, fala yusri fil qatal, jangan mubazir, jangan israf berlebihan dalam membunuh, innahu kana mansura, sudah cukup. Ya, bahwasanya dia ditolong, dikasih pilihan oleh Allah, mau kisos, mau maafkan atau minta tebusan, terserah berapa, boleh. Ya. Ini maksud dari ayat tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia menjadi dewasa. Artinya ada anak yatim yang orang tuanya meninggal tidak dalam kondisi kaya. Dia punya warisan banyak. Masih kecil dia tidak bisa mengolah. Maka misalnya yang mengolah adalah omnya, mengolahnya adalah sepupunya misalnya. Nah, kalau kamu mau mengolah harta anak yatim, jangan kau olah kecuali dengan cara yang terbaik. Anak yatim butuh bantuan, butuh perhatian, ya, butuh arahan. Maka kalau kau mau mengolah harta anak yatim, maka olahlah dengan cara yang terbaik. Kata Allah, billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Hatta ya belum sudah sampai dia dewasa, dia mampu mengolah hartanya, baru kita serahkan. Ya. Wa aufu bil ahdi. Karena sebagian orang subhanallah mengolah harta anak yatim dengan cara yang tidak baik. Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang mengumpulkan donasi untuk anak yatim, hati-hati. Ketika suatu lembaga mengumpulkan donasi untuk anak yatim, berarti itu harta milik anak yatim. Berarti harta itu milik anak yatim. Maka dia harus olah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dia khianat. Jangan sampai dia malah memperkaya dirinya, anak yatim sekian persen, dia pengurusnya dapat sekian persen. Waspada. Karena Allah maha harta anak yatim tidak sembarang. Ya, di antara dosa besar adalah akulul malil yatim, makan harta anak yatim. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kulu fi butunihim nara." Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dia masukkan api dalam perutnya, wasayaslauna sa'ira, dia akan masuk neraka jahanam. Harta anak yatim tidak sama dengan harta biasa. Kalau sampai diolah tidak benar, dimakan dengan tidak hak, maka siap-siap masuk neraka jahanam. Maka saya ingatkan kepada pengelola harta anak yatim, apakah anak yatim tersebut meninggalkan harta yang banyak, atau orang yang mengumpulkan donasi untuk anak yatim, kemudian dia tidak pakai, tidak salurkan sebagaimana mestinya, dia kumpulkan dana, anak yatim 60% untuk perut dia 40% misalnya. Kebanyakan. Itu bukan mengolah dengan terbaik, itu mengolah terbaik untuk dirinya, bukan anak yatim. Yang Allah perintahkan, kau olah harta terbaik untuk anak yatim. Kau boleh makan sewajarnya. Tapi bukan memperkaya diri dengan menipu masyarakat, mengumpulkan donasi, kemudian dengan atas nama anak yatim. Ya. Ngurus anak yatim, anak yatim yang jalan setengah mati, gak punya apa, dia naik mobil mewah, ini gimana? Harta anak yatim yang kau urus. Kata Allah, wa aufu bil ahdi, dan tunaikan, dan apa namanya, penuhilah janjimu. Kalau sudah punya janji, dipenuhi. Janji kepada Allah, janji kepada orang lain, ya. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebutkan lagi tentang hal yang lain, di antara dosa adalah menimbang tidak benar. Kata Allah, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Hendaknya kalian menimbang, ya, takaran dengan benar dan menimbang dengan adil, ya. Dzalika khairul ahsanu ta'wila, dan itu lebih baik dan lebih indah kesudahannya. Karena di antara dosa besar adalah menakar dan menimbang dengan tidak benar. Allah sampai turunkan surat Al-Mutaffifin, artinya apa? Wailul mutaffifin, celaka bagi orang yang melakukan tatwif. Tatwif itu apa? Mengurangi takaran sedikit, tidak banyak. Karena kalau takaran banyak, ketahuan. Maka Allah sebutkan, wailul mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran sedikit, tatwif. Misalnya, 10 kilo, dia kasih 9,8 ons misalnya. 9 kilo, 8 ons. 2 ons tidak kelihatan. Ini disebut tatwif, bukan 10 kilo dikasih 9 kilo, ketahuan. Ternyata yang ngurangi 2 ons saja ini, atau 1 ons saja ini, celaka. Ya kenapa Ustaz? Ya demikianlah. Ada orang mengambil harta orang lain dengan cara haram, dengan cara menipu. Orang yang ia jual barang kepada orang tersebut menyangka orang ini adil, ternyata dia ngurangi sedikit. Tapi kalau dari 100 orang, 2 ons menjadi banyak. Di 20 kilo. Ya. Ya, 2 ons kurang 100 orang jadi 20 kilo ya. Ini makan haram. Dan ini berlaku baik takaran maupun timbangan. Termasuk misalnya orang jual bensin kemudian dikurangi meskipun cuma 1/10 liter misalnya, ini musibah. Dan ini bukan dosa kecil, oleh karenanya ada suatu kaum yang pernah dibinasakan gara-gara ini, itu kaum Madian ya. Ya. Suku Madian, Nabi Syuaib, kaumnya dibinasakan Allah di antaranya karena mengurangi takaran. Dan mengurangi takaran ya dosa besar meskipun sedikit, meskipun hanya tatfif, meskipun hanya sedikit. Maka Allah mengatakan wa auful kaila idza kiltum, kalau kalian menimbang, kalian melakukan timbangan, kalian harus tunaikan benar-benar. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah. Kalau kalian menakar atau timbang, timbanglah dengan yang adil. Maka itu lebih baik dan kesudahannya lebih baik. Kemudian Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, jangan kau ikuti yang bukan kau tidak punya ilmu darinya. Al-qafa ini belakang. Jadi wala taqfu maksudnya jangan kau ikuti. Jangan ikuti yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, dan ini adalah sarana untuk berkomentar ya, atau sarana untuk mengambil keputusan, mendengar, melihat dan memikirkan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua ini akan ditanya oleh Allah, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah mengingatkan jangan ikuti perkara yang kau tidak punya ilmu. Sebagian orang mereka ikut-ikutan mereka bilang, "Ustaz, kami sudah dengar kok, kami sudah lihat loh. Kami sudah memikirkan." Ya ingat, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan diminta pertanggungjawaban. Asalnya sebagian ulama mengatakan ayat ini turun kepada siapa? Turun kepada orang yang menuduh orang lain bahwasanya anaknya anak haram misalnya. Kamu adalah bukan dari suku itu. Anakmu adalah anak haram. Maka Allah turunkan ini, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu. Di antaranya jangan menuduh orang kalau kau tidak punya ilmu. Tidak boleh. Tidak boleh kita menuduh itu bukan anaknya, itu anak hasil zina, itu anak hasil selingkuhan. Tidak boleh. Ya. Ini terjadi di zaman jahiliyah, sebagian orang meragukan anaknya. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, orang Arab Badui, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya putih, istri saya putih, kenapa anaknya hitam?" Seakan-akan dia tuduh, istri dia telah berzina. Maka Nabi bertanya kepada Arab Badui tersebut, "Bukankah ontamu ada?" "Ya, saya punya onta, ya Rasulullah. Tapi warnanya apa?" "Ya begini, ada yang warna hitam enggak?" "Ada." "Dari mana? Kok bisa datang hitam di tengah unta-unta yang putih?" "Ya mungkin dari sananya, dari mbahnya, dari kakeknya." "Ya sama, ini juga mungkin dari mbahnya, dari kakeknya ada yang hitam." Saya pernah dengar cerita seorang syekh, dia cerita, kejadian ada seorang lelaki, orang tersebut putih, menikah dengan seorang wanita putih, dan dia sering bersafar, zaman dulu mungkin dia berlaut atau kemudian dia tinggal istrinya hamil, ketika melahirkan dia sedang tidak di kampung. Ternyata istrinya melahirkan anak berwarna hitam. Subhanallah. Akhirnya keluarganya mengatakan, "Kita kalau suami pulang bisa ribut ini. Bagaimana anakmu hitam? Kok selingkuh?" "Saya enggak selingkuh." "Ya sudah, kita bunuh saja." Dikubur. Ketika suaminya pulang, "Mana anak?" "Udah meninggal, kita kubur." Kemudian anak kedua juga ternyata lahir hitam lagi. Subhanallah. Dan kebetulan suami lagi bersafar. Kemudian pulang, dibunuh lagi. Sampai akhirnya anak ketiga mereka akhirnya pasrah. Pasrah ternyata anaknya hitam lagi. Ya sudah, dia enggak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Ketika suaminya pulang, suaminya putih, istrinya putih, anaknya hitam. Maka mereka sampaikan, "Ini anakmu begini." Oh, ternyata suaminya gembira. "Ini mirip betul dengan kakekku. Ini anak mirip betul dengan ternyata kakeknya berkulit hitam." Ternyata kakeknya berkulit hitam. Jadi ayat ini asalnya jangan kau menuduh orang dengan sembarangan kau tidak punya ilmu. Nah, sekarang kita sedang berada di zaman yang kita suka menuduh dengan mudah. Saya katakan, ikhwan dan akhwat, hati-hati. Pendengaran kita diminta pertanggungjawaban, penglihatan kita, hati kita. Kita ini sering menuduh dengan informasi yang tidak jelas. Dan banyak yang kita tuduh. Bukannya kita menutup mata, tidak. Tapi kalau kita bicara yang benar, jangan sampai kita melemparkan tuduhan tanpa dalil. Tanpa dalil yang sudah kita cross-check, yang sudah kita tabayun. Hanya sekedar sumber-sumber data dari ini komlah, itu komlah. Dari web inilah, web anu, yang semuanya kita tidak tahu mereka fikoh atau tidak. Maka seorang waspada, ya, seorang sudah melontarkan tuduhan, sudah bikin fitnah, kemudian dia meninggal, fitnah tersebut akan dia ditanyakan pada hari kiamat kelak. Akan masuk bersama dalam liang lahatnya, fitnah-fitnah tersebut, dan akan dia minta pertanggungjawaban. Seorang kalau tidak tahu, mending dia diam. Lebih selamat, apalagi di zaman fitnah. Orang yang paling selamat di zaman fitnah, yang paling jauh dari fitnah. Yang tidak banyak berkomentar, yang semakin jauh dari hal tersebut. Ya. yang tenggelam dalam fitnah silakan saja, silakan. Yang penting dia akan tahu, dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka jangan ikuti yang kau tidak punya ilmu tentangnya itu. Jangan kau berkomentar dengan apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan kau menuduh dengan apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kau akan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang terakhir Allah sebutkan tentang bahayanya kesombongan. Kata Allah, "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah kau berjalan dengan kesombongan. Maraha di sini Arabnya adalah maf'ul mutlak, yaitu cara jalan dengan sombong. Ya, orang jalan sombong ada kelihatan caranya. Orang sombong bisa lihat dari sombong itu asalnya penyakit hati, tapi bisa nampak ekspresinya dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari cara tulisannya, dari cara jalannya. Allah mengatakan, "Jangan kau berjalan dengan cara yang sombong." Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tul. Ada yang mengatakan orang jahiliyah dulu kalau jalan sombong, mereka jalan sambil memijak tanah dengan kuat. Dia itu jalan sombong dengan memijak tanah dengan kuat. Kata Allah, percuma kau jalan seperti itu. Kau tidak bisa menembus bumi. Memang kalau kau pijak terus kau bisa masuk ke bumi. Tidak bisa apa-apa. Kau siapa sih? Wa lan tablughal jibala tul, atau jalan dengan merasa tinggi. Ketinggianmu tidak akan sama dengan ketinggian gunung. Artinya seakan-akan kalau kita bilang, kalau kau tinggimu sebesar gunung, kalau kau nginjak bumi, bumi bergetar, bisa lobang, bolehlah kau sombong. Kalau orang naik ke angkasa luar, lihat kau dari jauh, wih, ada si fulan, kelihatan besar sekali. Nyatanya kamu sangat kecil. Cuma ukuran 1, gak sampai 1 meter, kali gak sampai 2 meter. Ya, sangat kecil. Kalau seorang sudah di angkasa luar, kau tidak kelihatan sama sekali. Terus apa yang mau kau sombongkan? Kau tidak sebesar gunung, kau tidak bisa menembus bumi. Yang orang seperti kamu masih banyak di alam semesta ini. Yang lebih pintar daripada kamu masih banyak. Yang lebih kaya, lebih berkaya, masih banyak. Yang lebih alim daripada kamu masih banyak. Apa yang kau sombongkan? Ya. Kalau kau mati enggak ada masalah. Emang dunia jadi hancur gara-gara kau mati? Terus kau merasa dirimu tinggi, hebat dan yang lainnya? Tidak ada hubungannya. Mati ya mati aja, masih banyak seperti kamu. Ya. Lihatlah bagaimana kamu mau sombong sementara langit alam semesta bumi begitu hebat. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguhnya langit dan bumi pencipta lebih hebat daripada manusia. Apa yang mau kau sombongkan? Allah tegur. Tidak boleh sombong, ini dosa besar. Ya. Walan tablughal jibala tula, kau tidak akan menyamai ketinggian gunung. Kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha, kata Allah, itu semua yang sudah dijelaskan, semua hukumnya adalah dibenci. Makruh di sini maksudnya bukan makruh seperti yang kita pahami, maksudnya haram. Ya, mulai yang Allah sebutkan dari awal sebelumnya tentang durhaka kepada orang tua, kemudian berbuat mubazir, kemudian pelit, ya, kemudian membunuh anak, kemudian berzina, membunuh jiwa yang dilarang, mengurangi takaran timbangan, mengurangi takaran volume, ya, mengikuti yang tidak ada ilmu, sombong, ini semuanya kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbih makruha. Sungguhnya ini keburukannya semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kawan-kawan di Masjid Baitul A'la, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pada lanjutan surah Isra pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.